Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Pemirsa, bagaimana kabar Anda semua? Senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Yunus. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 21 hingga 30, maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kita yang akan dimulai dari ayat 31. Tentunya akan disampaikan langsung oleh yang tuan rumah, Pak Kuresi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini, Pak, kita kedatangan tamu dari keluarganya Wanda Hamidah. Waalaikumsalam. Masih repot, Mbak? Iya, sedikit. Sedikit, tapi ya. Tapi harus disempatkan. Ya, tapi puasa lancar, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat. Agak batuk, ya. Emang suaranya agak serak, ya. Boleh nanti, boleh sambil minum, ya, Pak, ya? Boleh, silakan. Silakan. Terima kasih. Baik, nanti akan ada tanya-jawab, tapi di segmen berikutnya. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan Bapak, mulai dari ayat 31, Pak. Ayat 31 dari surah Yunus. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum itu. Ayat-ayat yang lalu yang kita sudah jelaskan pada episode-episode yang lalu, intinya mengecam orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayat kita ini melanjutkan kecaman itu dengan suatu pertanyaan atau beberapa pertanyaan dalam beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, mayyarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang senantiasa, yang terus menerus memberikan kepada kamu rezeki yang bersumber dari langit dan bumi. Terus menerus memberi itu difahami kalau kita dari ayat kita ini, dari penggunaan kata kerja masa kini dan datang. Itu dalam bahasa Arab ada yang dinamai fi'il mudhari, dalam bahasa Inggris present tense. Ya. Jadi siapa yang memberi kamu rezeki secara terus menerus? Rezeki itu ada yang bersumber dari atas, dari langit. Bukan cuma hujan, sinar matahari. Bukan cuma itu, banyak lagi yang lain. Begitu juga dari bumi, bukan cuma tanah, bukan cuma tumbuh-tumbuhan, terlalu banyak rezeki itu. Siapa yang memberi kamu rezeki itu? Kemudian dia lanjut, amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menciptakan dan menganugerahkan kepada kamu pendengaran dan penglihatan? Kita berhenti lagi melihat ini. Kata as-sama itu tunggal. Kata absar itu jamak. Timbul pertanyaan. Saya ingin berkata dulu, Quran itu sangat teliti redaksinya. Sangat teliti. Dia gunakan kata tunggal untuk pendengaran. Dia gunakan kata bentuk jamak untuk penglihatan. Mari kita lihat. Saya berbicara pada ibu, pada Anda. Orang yang di samping kanan saya mendengar persis sama dengan apa yang Anda dengar. Iya. Yang di sebelah kiri saya persis sama dengan apa yang saya dengar. Tetapi penglihatan beda, Bu. Saya melihat ibu. Orang di belakang ibu melihat belakang ibu. Orang di samping melihat samping. Itu penglihatan. Ini juga mengantar kita, sebelum sampai kepada ayat, mengantar kita untuk berkata, sebenarnya penglihatan, pandangan itu berbeda-beda sesuai dengan posisi orang berdiri. Pandangan mata demikian itu, pikiran juga begitu. Jadi kalau mau menyelami pikiran orang, lihat di mana dia berdiri. Apa posisi dia? Kita akan pahami, oh dia begini karena begini. Dia begini karena begini. Al-Quran bisa mempunyai makna yang bermacam-macam. Tergantung posisi orang memandangnya. Siapa yang menciptakan dan menganugerahkan kepada kamu pendengaran, sehingga apa yang kamu dengar itu sama semuanya, dan menganugerahkan kepada kamu aneka penglihatan. Baru dia lanjutkan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ini apa maksudnya? Terlalu banyak maksud yang diuraikan ulama ini. Kita bisa berkata, dulu orang dulu berkata, siapa yang mengeluarkan dari yang mati telur ayam yang hidup? Sekarang orang mempunyai penafsiran lain. Kita ini manusia, setiap saat dalam diri kita ada jutaan sel. Ada yang mati, ada yang hidup. Setiap saat seperti itu. Setiap detik sekian juta sel yang mati dan hidup. Lihatlah ke rambut. Ada yang rontok, mati, tumbuh lagi. Siapa yang mengatur itu? Bisa dipahami secara sederhana, bisa dipahami secara wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur segala sesuatu di alam raya ini? Siapa yang menurunkan hujan? Jangan berkata awan yang menurunkan hujan, Tuhan yang menurunkan. Siapa yang memberi rezeki? Tadi ini yang pertama, siapa yang memberi rezeki? Kita bisa berusaha sekuat tenaga enggak dapat rezekinya. Bisa juga kita dikejar oleh rezeki kita. Diatur oleh itu. May yudabbirul amr. Ini orang-orang musyrik zaman Nabi itu percaya bahwa Allah wujud. Tapi mereka berkata ada pembantu-pembantunya. Jadi sewaktu mereka ditanya siapa, maka mereka berkata Allah. Nah, kalau memang kalian mengakui bahwa Allah yang mengatur itu, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah tidak wajar kamu berusaha menghindar dari siksanya dengan tidak melakukan kedurhakaan? Kamu kan sudah akui Allah. Afala tattaqun. Itu jawaban dulu. Pertanyaan semacam ini bisa kita tanyakan sekarang. Tanyalah orang-orang Muslim. Muslim nih Bu? Percaya Tuhan? Oh, saya percaya Tuhan. Anda bertakwa atau tidak? Bagaimana di DPR? Nah, ya kan misalnya, bagaimana di kantor? Bagaimana? Semua mengaku Tuhan itu Maha Esa Allah. Afala tattaqun? Apa kalian tidak mau menghindar dari siksa Allah dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran ini? Ya kan? Baru dia lanjutkan. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Tuhan kamu. Tuhan yang hak. Hak itu artinya mantap, tidak berubah. Saya beri contoh. Batu yang berat itu mantap, sehingga dia tidak berubah. Allah itu hak. Tidak ada yang bersumber dari Allah yang tidak mantap. Nilai-nilainya hak, tidak bisa diubah. Bahkan Allah tidak berubah. Dia bukannya ada sekarang, besok tidak ada. Dia bukannya hari ini esa, besok berbilang. Dia hak, tidak berubah. Yang hak itu begitu, tidak ada perubahan. Zalikumullahu rabbukumul haq, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Segala yang bersumber dari Allah itu hak, kebenaran. Sehingga semua kebenaran sudah ada pada Allah. Kalau begitu, kalau ada selain dari yang Allah jelaskan itu hak atau tidak? Jadi tidak. Kalau saya berkata semua buku yang ada di sini ada pada saya, masih ada lagi buku pada ibu? Tidak ada. Di sini dikatakan semua yang hak itu sudah ada pada Allah. Kalau begitu yang ada pada yang lain apa? Pasti bukan hak. Semua buku ini sudah ada pada saya. Kalau begitu yang ada pada ibu bukan buku. Ini di sini dia katakan, wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau memang semua kebenaran sudah dimiliki Allah, sudah disampaikan Allah, maka selain dari itu pasti kesesatan. Maka bagaimana kalian mau berpaling dari tuntunan Allah? Saya kira kita lanjutkan. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami pemirsa, Pak Kurasi akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Qul Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Hanya Allah yang bisa menciptakan lalu menghidupkan kembali. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah mengenal surah Yunus. Pada episode sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa segala yang bersumber dari Allah adalah kebenaran. Maka jika ada selain itu hanyalah kesesatan. Kami akan lanjutkan kembali uraiannya, silakan Bang. Baik. Kita lanjutkan. Demikian itulah kemantapan kebenaran yang ada di sisi Allah. Haknya apa yang bersumber dari Allah dan haknya wujud Allah. Demikian itu juga telah menjadi suatu ketetapan yang pasti terhadap orang-orang yang durhaka, bahwa mereka tidak akan beriman. Orang yang tidak mau beriman sudah menjadi ketetapan, Tuhan tidak kasih dia petunjuk untuk beriman. Itu yang dikatakan kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah sebagaimana kemantapan itu tadi, demikian juga telah menjadi mantap ketetapan Tuhanmu untuk orang-orang yang yang durhaka, yang mau terus menerus durhaka, pastilah mereka tidak akan beriman. Itu nanti kita baca di surat Yasin, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja buat mereka itu, kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, dia sudah tidak akan beriman. Ada orang-orang yang seperti itu. Kita lihat qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Kalian wahai orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, adakah di antara yang kamu persekutukan itu yang mampu menciptakan makhluk lalu menghidupkannya kembali? Qul Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Hanya Allah yang bisa menciptakan lalu menghidupkan kembali. Maka bagaimana kalian mau memutarbalikkan fakta? Tufakun itu efek, itu berbohong. Kebohongan itu memutarbalik. Bagaimana kalian memutarbalikkan? Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. Adakah di antara sekutu-sekutumu itu, sekutu-sekutu Allah yang kamu angkat sebagai sekutu Allah itu, yang bisa memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Apakah yang memberi petunjuk kepada kebenaran lebih wajar untuk diikuti, ataukah yang tidak bisa memberi petunjuk walau terhadap dirinya? Faman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba. Fa kaifa tahkumun? Fama lakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian ini mengambil putusan? Ini ada begini, ini sebenarnya sudah jelas nih, tapi ini ada begini, ini tidak jelas. Saya kira dalam kehidupan keseharian kita begitu. Bagaimana kalian mengambil keputusan? Famalakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian memberi putusan? Wa ma yattabi aktsaruhum illa zannan inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'an. Ini saya ingin jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu hanya mengikuti dugaan saja. Nah, kita ingin gambarkan dulu begini. Dalam Islam ada yang dinamai akidah, ada yang dinamai syariah. Akidah, kepercayaan itu harus penuh keyakinan dan harus Anda fahami, dan tidak ada lagi ruang untuk ragu. Itu akidah. Tuhan Maha Esa, tidak ada ruang untuk ragu. Itu namanya akidah. Sudah terikat, akidah itu artinya terikat di dalam hati. Nah, tetapi kalau syariah, itu hukum-hukum rincian, itu bisa dugaan. Terus dikatakan, Inna Allah alimum bima yaf'alun, Tuhan Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baru dia lanjutkan. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Al-Quran ini tidak mungkin merupakan kebohongan yang dinisbahkan kepada Tuhan. Quran, tidak mungkin dia merupakan kebohongan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad lalu dia berkata itu dari Tuhan. Saya mau beri gambaran begini, Bu. Ina berkata pada saya, besok saya mau datang. Dia segan pada saya, dia bilang besok saya mau datang. Boleh jadi dia bohong atau tidak? Boleh jadi dia bohong. Tapi Anda yang berkata boleh jadi dia bohong, saya lantas berkata begini, orang ini tidak pantas berbohong. Bukan hanya ucapannya tidak akan datang, akan datang besok, apapun ucapannya, karena tidak pantas dia berbohong, pasti bukan kebohongan. Al-Quran begitu. Al-Quran ini tidak pantas apapun yang disampaikannya dinamai kebohongan. Kenapa? Karena dia bersumber dari Allah. Bukti-bukti kebenarannya terlalu banyak sehingga tidak pantas dia berbohong. Kita lanjutkan. Baik, ya. Kami akan lanjutkan kembali. Allah memberitahukan kepada orang musyrik bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan juga mematikan. Sebenarnya orang musyrik itu pun tahu dan menyadari keberadaan Tuhan, namun mereka selalu mengingkarinya. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Buatlah satu surah semacam Al-Quran kalau kamu beranggapan bahwa itu buatan manusia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Yunus. Di segmen sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi karena bersumber dari Allah. Maka tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Kita akan lanjutkan kembali Pak uraiannya. Tidak mungkin ada kebohongan. Orang bohong itu karena takut, karena perlu, karena tidak tahu. Itu bohong. Tuhan tidak membutuhkan sesuatu. Tuhan tidak takut kepada sesuatu. Tuhan tidak punya kepentingan terhadap sesuatu. Tuhan Maha mengetahui. Jadi tidak mungkin bohong. Itu satu. Yang kedua, bukti-bukti tentang kebenarannya terlalu banyak. Keindahan redaksinya, informasinya yang benar, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ada di sini dikatakan, Am yakuluna aftara kul fa'tu bisuratim mislihi. Kalau kalian berkata bahwa Al-Quran itu diada-adakan kebohongan atas nama Allah, coba buat satu surah semacam Al-Quran. Satu surah itu seperti Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Tiga ayat. Seperti coba buat. Dan kamu bisa meminta bantuan siapapun untuk menyusun semacam Al-Quran. Ini tantangan yang diajukan Tuhan. Buatlah satu surah semacam Al-Quran kalau kamu beranggapan bahwa itu buatan manusia. Tidak ada yang mampu buat, dan tantangan ini berlaku sampai saat ini dan akan datang. Tidak ada orang yang bisa menyusun semacam Al-Quran. Itu bukan kita saja yang berkata yang Muslim. Kenyataan, karena ini tantangan diajukan kepada semua orang. Tadinya tantangannya ini bermula buat seperti Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Buat 10 surah seperti Al-Quran. 10 surah aja, tidak ada yang mampu. Di sini dia katakan, buat satu surah saja, tidak ada yang mampu. Di surah Al-Baqarah, kalau tidak bisa satu surah yang mirip satu surah pun, tidak ada yang mampu untuk melakukan ini. Jadi bagaimana mau dikatakan ini bohong? Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ajaklah siapa yang kamu mampu untuk ajak selain Allah. Baru dikatakan sebenarnya mereka itu mendustakan sesuatu yang mereka tidak tahu substansinya. Seandainya mereka tahu, mereka tidak akan mendustakannya. Begitulah orang-orang yang tidak mengetahui, dan begitu juga keadaan pendurhaka-pendurhaka sebelum mereka. Lalu renungkanlah, pelajarilah apa akibat yang menimpa mereka akibat kedurhakaan. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wil. Ada di antara mereka itu yang mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an padahal belum tiba saat kehadiran apa yang disampaikannya. Saya akan beri contoh maksudnya bagaimana begini. Kalau saya berkata begini, itu kalau si A datang, maka dia akan membawa hadiah untukmu. Bagus. Belum datang saya sudah berkata, kamu bohong. Gimana itu? Jangan. Kalau kita ambil di Quran, oh itu nanti di hari kiamat akan ada sorga dan neraka. Oh itu bohong, gak ada. Ini dikatakan oleh Al-Quran. Mereka mendustakan sesuatu yang masa kehadirannya belum datang. Nah, itu makna pertama. Makna kedua begini. Mereka mendustakan uraian-uraian Al-Quran padahal mereka belum faham. Belum datang kepada mereka, ke dalam benak mereka, makna sesungguhnya. Belum faham mereka makna sesungguhnya dari ayat itu. Ada yang berkata begini, ada yang berkata begini. Oh, itu perempuan dapat setengah warisan dari anak lelaki. Oh, itu bohong. Tahu dulu soal baru Anda berkata begitu. Ini yang sekarang banyak terjadi itu. Belum faham sebab itu bohong. Duduk dulu, mengerti dulu, pelajari dulu, baru Anda berkata, oh saya tidak percaya atau saya percaya. Saya kira itu maksudnya. Baik. Allah menantang bagi mereka orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran, bahwa buatlah surat, satu surat saja yang sama seperti Al-Quran. Apakah kamu bisa? Kami akan melanjutkan setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dan mencurigai kebenarannya, bersangka buruk kepadanya, padahal bukti-bukti tentang kebenarannya sudah sedemikian banyak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kami akan melanjutkan kembali uraian kami yang dimulai dari ayat 31. Silakan Pak, kita lanjutkan ayat kita. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan lebih dalam lagi. Yang pertama, orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran ini adalah kebohongan, itu ditantang. Buatlah seperti Al-Quran. Seperti apanya? Nah, yang pertama yang kita harus ingat, yang ditantang itu orang yang meragukan. Kalau tidak ragu masih ditantang atau tidak? Tidak. Saya tidak ditantang karena saya tidak ragu. Nah, yang ragu ditantang. Ditantang membuat semacam satu surah. Semacam dari sisi apanya? Yang pertama, sisi redaksinya. Al-Quran itu sangat teliti redaksinya. Bukan cuma teliti redaksinya, kata-katanya seimbang. Saya beri contoh. Ada kata malaikat dalam Al-Quran. Lawannya itu setan, jumlahnya sama-sama 88 kali. Ada kata panas, lawannya dingin, itu diulang di dalam Al-Quran masing-masing 4 kali. Ada kata hidup dan mati, seimbang. Coba bikin satu buku yang Anda ucapkan secara spontan seperti halnya Al-Quran. Baru, apa seimbang atau tidak? Nah, itu satu. Sangat teliti redaksinya. Tadi saya sudah beri contoh, ini bentuk tunggal, ini bentuk jamak, dan sebagainya. Itu baru dari sangat indah. Keindahannya itu, walaupun pada nada ucapannya. Itu kita rasakan apalagi pada awal-awal Al-Quran turun. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka. Ini ada yang dinamai musika Al-Quran. Musiknya. Coba susun semacam itu. Tapi itu bukan syair. Karena setiap kata-katanya ini mengandung makna. Mengapa Allah bersumpah dengan wadduha pada saat orang-orang musyrik berkata ini Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh Tuhannya karena wahyu tidak turun lagi. Allah bersumpah demi duha, wahyu itu seperti cahaya matahari waktu dia naik sepenggalahan. Hangat tapi tidak terik. Dia memberi kesehatan. Itu pemilihan kata ini. Jangan anggap bahwa kalau matahari sudah muncul, jangan anggap malam tidak datang. Dan jangan anggap kalau malam tidak datang, esok tidak akan datang. Ketiadaan wahyu itu seperti halnya dengan malam gelap gulita. Untuk apa malam? Supaya kamu istirahat. Pokoknya pemilihan kata-katanya sangat serasi, sangat ini. Nah, coba datangkan seperti itu. Mereka tidak mampu. Mereka berkata, ini tidak mungkin disusun manusia. Nah, belum lagi informasinya tentang yang gaib. Nah, kita ada lihat di sini. Walamma ya'tihim ta'wilu. Sekarang begini. Kalau ada satu orang yang kita kenal, orang itu telah menyampaikan informasi, katakanlah 10 informasinya. Ada 6 informasinya yang sudah terbukti benar. Yang 4 yang belum terbukti ini, apakah kita katakan dia bohong atau kita katakan kemungkinan dia benar? Kemungkinan dia. Paling sedikit tidak usah berkata dia kemungkinan benar, tapi paling sedikit Anda berkata mungkin dia benar, mungkin dia salah. Begini Al-Qur'an. Ada orang-orang, oh itu ada kiamat, ada ini, ada terjadi ini. Nanti di surat Yunus kita akan lihat sebagian dari bukti-bukti apa yang diberitakannya itu. Mestinya dia, istilah dalam agama itu tawakuf, berhenti menunggu ini benar atau tidak. Karena apa? Nah, kita lihat ada rumus. Mencurigai orang yang dikenal baik menjadikan Anda berpotensi menzaliminya. Iya kan? Mencurigai orang yang dikenal buruk berpotensi Anda ditipunya. Benar gak itu? Ini saya kenalin orang jahat. Mau mencurigainya, bersangka baik kepadanya, oh ini Anda bisa ditipu. Tetapi bersangka baik pada orang baik, ini kiai, ini orang baik, ini sudah dikenal ini, Anda bersangka buruk padanya, itu Anda menzalimi dia. Nah, Al-Quran begitu. Anda mencurigai kebenarannya, bersangka buruk kepadanya, padahal bukti-bukti tentang kebenarannya sudah sedemikian banyak, Anda menzalimi Al-Quran. Seandainya kebanyakan uraiannya bohong, wajar Anda curiga. Tapi coba buktikan, adakah kebohongan di dalamnya? Tidak. Itu dari ayat kita ini kita temukan. Kemudian satu hal lagi yang saya ingin kemukakan di sini. Di ayat yang tadi itu, Allahu yahdi ilal haq. Afaman yahdi ilal haqqi ahakku ayyuttaba. Kita itu menyembah sesuatu, harus kita mengenalnya. Gimana saya mau patuh pada orang yang saya tidak kenal? Saya harus kenal dia. Bagaimana saya mau patuh kepada seseorang yang saya kenal dia itu pembohong? Saya harus kenal Allah. Bagaimana ini Allah? Itu sebabnya dalam Al-Quran ada dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui Allah. Yang kedua, bagaimana saya mau patuh kalau saya duga dia tidak baik dalam perintahnya kepada saya. Anda mau patuh pada ibu Anda yang Anda tahu ini, tetapi Anda yakin persis bahwa apa yang diperintahkannya itu buruk. Anda mau patuh pada ibu atau pada ayah yang mengajak Anda untuk musyrik? Tidak. Kita patuh kepada sesuatu karena kita percaya dia dan akan lebih baik. Kita percaya dia dan kita ketahui bahwa apa yang diperintahkannya itu baik. Ya kan? Nah, Tuhan yang kita patuhi itu memberi kita petunjuk kepada kebaikan. Nah, kalau begitu, kalau kita ingin patuh kepada Tuhan, kita harus faham, supaya lebih baik lagi, kita harus faham apa toh yang dia perintahkan. Bagaimana kita mau patuh kepada sesuatu yang tidak bisa memerintah? saya tidak bisa patuh. Saya apakah? Apa yang kamu suruh saya? Oh, saya suruh kamu begini, bagus. Ini benar atau tidak? Boleh dipikirkan. Kalau tidak mampu berpikir, jadikanlah kepercayaan Anda kepadanya sebagai sama kita dengan dokter. Dikasih resep, percaya enggak pada dokter? Percaya. Ngerti enggak obatnya? Enggak. Tapi kita minum karena kita percaya padanya. Tetapi akan lebih baik kalau kita minum, kita tahu, oh ini memang obatnya begini. Itu yang dikehendaki oleh kitab suci ini. Saya kira itu ya. Baiklah. Silakan jika ada yang bertanya sampai sejauh ini. Mbak, silakan Mbak. Saya mau tanya, seorang muslim yang sholat, ngaji, tapi di lain sisi dia mempercayai hal-hal seperti benda yang di benda-benda mati. Itu gimana Pak? Kita mau lihat percayanya itu bagaimana. Saya percaya ini cincin. Saya percaya bahwa dia hiasan. Kalau kepercayaannya misalnya melindungi dia dari itu, jadi ini percaya, kita harus dudukkan dulu semua itu. Saya percaya pada Anda. Saya percaya. Ini kan bukan Tuhan, ini manusia. Saya percaya bahwa kalau saya pakai pici ini, saya paling tidak orang anggap ini orang Indonesia. Ya kan? Percaya pada benda begitu. Kalau percaya bahwa benda ini mempunyai peranan baik atau buruk terhadap sesuatu di luar apa yang dikehendaki Tuhan, maka itu musyrik. Kita lihat obat. Kita percaya pada obat. Benda mati ini, obat. Saya percaya bahwa ini bisa menyembuhkan saya. Kalau Anda percaya bahwa obat itu menyembuhkan Anda tanpa bantuan Tuhan, musyrik. Ya kan? Ya. Tapi kalau Anda percaya bahwa ini bisa membantu ini saya, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah, maka itu tidak apa-apa percaya seperti itu. Nah, jadi karena itu kemusyrikan adalah mempercayai adanya sesuatu selain Tuhan yang bisa punya peranan secara mandiri tanpa bantuan Tuhan. Tapi kalau Anda percaya dia punya peranan tetapi dengan bantuan Tuhan, boleh aja. Saya kira jelas ya. Ada yang bertanya lagi? Ada satu lagi, Pak Quraish, ada ini pertanyaan yang simple. Kenapa ada beberapa teman saya yang merasa tidak perlu mempelajari huruf-huruf membaca Quran karena sudah ada translate-nya, menganggap bisa dibaca dalam bahasa Indonesia aja. Apakah itu cukup? Dan pertanyaan yang keduanya, kenapa kita mesti mempelajari Quran dengan bahasa aslinya? Lanjutkan. Baik, mohon bersabar dulu kata Pak Quraish, nanti yang akan dijawab. Karena pertanyaannya susah dia. Panjang jawabannya Pak ya. Kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Quraish. Pemirsa, setelah yang satu ini tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau setiap kata itu seperti wadah. Ini cangkir wadah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tadi kita akan menjawab pertanyaan yang Mbak Wanda, Pak, bahwa begitu banyak sekarang tafsir atau arti-arti dari ayat Al-Quran. Apakah kita harus mempelajari, cukup mempelajari itu, atau kita harus mempelajari bahasa aslinya ya? Bagaimana? Satu hal dulu. Mempelajari dengan bahasa Indonesia baik. Tetapi mempelajarinya dengan bahasa aslinya jauh, jauh, jauh lebih baik. Mengapa? Yang pertama, alih bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain itu tidak pernah menggambarkan seluruh makna yang dikandung. Saya ambilkan contoh. Kita baca misalnya terjemahan aqimus shalah wa atuz zakah. Itu biasa diterjemahkan, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu benar, tapi belum semua makna itu yang dikandungnya. Atu zakat itu, kata atu itu punya makna banyak. Dia bisa berarti tunaikan, bisa berarti sempurnakan, bisa berarti antar. Jadi kalau Anda berkata tunaikan, apa di situ sudah tergambar kata sempurna? Belum. Apa di situ sudah tergambar makna mengantar? Belum. Kalau setiap kata itu seperti wadah. Ini cangkir wadah. Mestinya ada isinya. Mestinya isinya penuh. Kalau Anda hanya mengisi setengah, hanya berkata tunaikan, belum sempurna dong. Itu sebabnya ada orang berkata omong kosong. Isinya tidak ada. Ya kan? Quran, kata-kata ada isinya. Dengan mempelajari aslinya, bahasa aslinya, kita bisa memahami banyak. Dan bisa jadi makna itu berkembang, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Karena bahasa itu makhluk hidup. Ya kan? Saya pernah beri contoh di sini, ibu. Ibu itu apa? Ibu yang melahirkan seseorang, ya. Tapi kalau saya berkata ibu bupati, berkembang bahasa, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kita harus lihat, terkadang satu kata di dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang bertolak belakang, atau mempunyai makna-makna yang lain. Menyusukan anak, itu artinya menyusukan anak apa? Atau anak menyusu. Apa dari botol atau maaf dari payudara? Dari payudara. Nah, bagus. Bagus jawabannya, dari payudara. Jadi kalau begitu, ada orang memberi anak dari air susu seorang ibu, diberinya melalui botol. Bagaimana? Apa jadi ibu susu atau tidak? Ini perkembangan makna. Al-Quran bisa menampung makna-makna ini, tinggal nanti kita pilih. Jadi kita perlu mempelajarinya dari bahasa asli. Saya kira itu. Baiklah, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Bapak. Kesimpulan, baik, kita simpulkan. Jangan pernah menduga bahwa ada sumber-sumber kekuatan yang mengatur alam ini, walau yang sekecil-kecilnya pun. Adakah yang memberi rezeki kamu? Adakah yang... Jangan pernah menduga ada selain Allah atau tanpa bantuannya. Itu satu kesimpulan. Yang kedua, siapapun yang keluar dari koridor agama, maka ia saat kedurhakaannya itu tidak dinilai beriman. Orang yang minum minuman keras pada saat dia minum bukan orang beriman. Orang yang berzina saat dia berzina bukan seorang yang beriman. Tidak juga ketika itu, tidak juga dia mampu memperoleh bimbingan Allah berdasar ketetapannya. Di samping itu, orang yang durhaka ini terancam siksanya. Yang ketiga, Allah yang wajar, bahkan yang wajib diikuti dan dipatuhi. Karena dia yang membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup dan mengantar mereka mencapai puncak kemanusiaannya. Kita itu di akhirat kita capai puncak kemanusiaan kita. Mata kita sekarang belum bisa lihat segalanya, Bu. Di akhirat kita bisa lihat malaikat. Kita mencapai puncak kesempurnaan. Dia, Allah, yang demikian itulah sifat dan bimbingannya yang lebih wajar diikuti, bukan manusia, bahkan manusia mendapatkan kesempurnaan hidup bahagia di akhirat nanti. Empat, kebanyakan mereka yang mempersekutukan Allah hanya mengikuti prasangka-prasangka tanpa dasar. Tidak ada dasarnya. Hanya sebagian kecil yang mengetahui kebenaran, tetapi enggan menyambutnya demi mengikuti hawa nafsu atau mempertahankan kedudukan sosial. Kepercayaan atau akidah harus berdasarkan suatu pengetahuan yang pasti. Sedangkan hukum-hukum keagamaan yang bersifat rinci bisa berdasarkan dugaan-dugaan yang kuat. Tidak wajar ada keraguan menyangkut kebenaran Al-Quran. Karena bukti-bukti rasional dan emosional menyangkut kebenaran sumber dan kandungannya sedemikian jelas. Al-Quran mengandung informasi dan petunjuk yang sangat agung, dengan redaksi yang memesona para sastrawan, lagi menantang siapapun yang meragukannya, walau hanya membuat semacam satu surah singkat, yakni terdiri dari 3 ayat. Keenam, semua ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul sejak Nuh sampai Nabi Muhammad sama dalam prinsip-prinsip akidah dan syariat serta akhlaknya. Semua mengajarkan kebenaran, semua mengajarkan harus hormat pada orang tua, semua itu sama. Tetapi dalam rinciannya bisa berbeda-beda. Tidak bijaksana, bahkan merupakan satu kepicikan, menolak dan membenci sesuatu sebelum jelas duduk persoalan. Tidak bijaksana, picik. Barang siapa yang bersangka buruk pada seseorang yang dikenal baik, maka dia dapat menzaliminya. Dan barang siapa yang bersangka baik kepada sesuatu yang dikenal buruk, maka dia berpotensi besar untuk ditipunya. Saya kira itu kita bisa. Baik, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sudah diundang. Sama-sama, sukses terus ya. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membawa hikmah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.